SMP kelas 2 sama kakak SMA, itu juga biasa saja. Ini pertama kali aku jatuh hati, kenapa kisahnya gak biasa. Aku suka sama kamu, kamu suka sama dia, dia suka sama temanmu, temanmu suka sama aku. Kalau maunya hatiku, sudah saja kamu sama aku. Tapi kalau-kalau begini, lebih baik kita semua teman saja. Kisah cinta, teman tapi manja, mesra tapi biasa saja. Kisah cinta tanpa restu orang tua, banyak di drama Korea. Ini pertama kali aku jatuh hati, kenapa kisahnya gak biasa. Ini aku suka sama kamu, kamu suka sama dia, dia suka sama temanmu, temanmu suka sama aku. Sama dia, dia suka sama temanmu, temanmu suka sama aku. Kalau